Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kajian kitab Adabul Mufrad, walaupun tentunya dalam kondisi pagi hari ini dalam keadaan cuaca hujan. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita ini mendapatkan taufik dan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita langsung masuk pada kitab Adabul Mufrad. Qala al-imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bisanadihi Awwahb ibni Kaisan qala samitu Abdullah ibn Zubair yaqulu 'ala al-mimbar khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Wallahi ma amara biha an tu'khadha illa min akhlaqi an-nas, wallahi la akhudhannaha minhum ma sahibtuhum. Dari Wahb ibn Kaisan, beliau mendengarkan Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair merupakan anak dari Zubair ibn Al-Awwam. Dan beliau adalah salah satu tokoh tentunya yang memiliki keutamaan selain beliau adalah seorang tabi'in. Beliau mengatakan di atas mimbar, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam suratul Al-A'raf ayat 199. Berikanlah pemaafan, perintahkanlah kepada yang ma'ruf, berpalinglah dari jahiliyah atau orang-orang yang jahil. Beliau lantas berkata, demi Allah, apa yang Allah perintahkan dengannya, agar kita jalani, jadi demi Allah, tidaklah Allah memerintahkan dengannya agar kita jalani terkecuali dari akhlak manusia, maka demi Allah saya akan menjalankannya terhadap mereka selama saya bersama dengan mereka. Jadi keterangan beliau ini membimbing kita semua. Pertama, untuk memberi pemaafan kepada manusia. Karena itu Al-Imam Bukhari mengatakan, babul afwi wassofhi anin nas, bab memaafkan dan memberikan kelapangan terhadap manusia. Allah memerintahkan untuk kita memberi pemaafan. Tentunya sepantasnya kita sebagai seorang hamba memaafkan dengan perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan seharusnya kita jalankan. Kalaupun mungkin itu terasa berat, karena memaafkan manusia bukan perkara yang ringan, tetapi perkara yang berat, terlebih lagi apabila mereka yang ingin kita maafkan pernah berbuat kejelekan, pernah berbuat dan mendatangkan gangguan kepada kita. Maka tentunya kalau bukan perintah Allah, berat untuk melakukannya. Tetapi Allah telah memerintahkan. Sehingga kalaupun demikian keadaannya, seorang memaafkan, memberikan pemaafan. Karena dia berharap ajarnya di sisi Allah. Bukan memberi pemaafan karena dia tidak mampu untuk membalas. Bukan memberi pemaafan karena dia tidak mampu untuk mendatangkan yang lebih daripada itu, dari apa yang diperhadapkan padanya. Tetapi bahkan dia memberi pemaafan karena dia mampu untuk membalas. Dia mampu untuk mendatangkan lebih daripada apa yang diperhadapkan kepadanya. Hanya saja karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk memberi maaf, maka dia memilih yang utama, yaitu memberi maaf. Ada orang, dia tidak mampu untuk membalas. Sehingga dia meninggalkan. Bukan ini yang dimaksud. Tetapi dia mampu untuk membalas. Dia mampu untuk mendatangkan yang lebih dari gangguan. Cuman dia mengingat keutamaan. Dia mengingat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun memberi maaf. Inilah yang diinginkan dalam keterangan di sini. Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Maka kata Abdullah bin Zubair, seperti yang telah kita dengarkan tadi, ma amara biha an tu'khad illa min ahlakin nas wallahi la akhudannaha minhum ma sahibtuhum. Apa yang tentunya Allah memerintahkan dengannya, atau tidaklah satu perintah yang Allah perintahkan dengannya kecuali saya pasti akan mengambilnya dan saya pasti akan merealisasikannya bersama siapa saja dari kalangan manusia selama saya bersama dengan mereka. Sehingga ketika diperintahkan untuk memberikan pemaafan, maka beliau pun memberi pemaafan. Tentunya tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada satu perkara kecuali perkara itu mulia. Tidaklah Allah melarang kepada satu perkara kecuali perkara itu jelek. Dan apa yang Allah perintahkan di sini, memberi pemaafan, adalah perkara yang mulia. Sementara mendatangkan lawannya, yaitu mendendam, membalas dengan apa yang lebih jelek, tentunya adalah perkara yang jelek. Wallahu a'lam bissawab. Dan berkaitan dengan manusia yang hidup bersama dengan kita, yang berada sekitar kita, tentunya pastinya kita akan dapatkan mereka dengan berbagai macam sifat, berbagai macam tabiat, perangai. Di saat itu pula kita dituntut dengan ayat Allah ini untuk selalu memberikan kelapangan. Karena kita kalau tidak memberikan kelapangan, maka tidak ada satupun dari hamba-hamba Allah yang selamat. Tidak ada satupun dari hamba-hamba Allah yang selamat. Karena itu, kita disuruh untuk memberikan kelapangan. Juga apabila diperhadapkan kepada diri kita sendiri, kita pun juga memiliki kekurangan. Yang kekurangan ini, apabila juga diperhadapkan kepada saudara kita pastinya akan tersakiti. Maka demikian juga pada saudara kita, baginya untuk memberikan kelapangan. Inilah yang dibimbing oleh Islam dari akhlak, dari adab ketika bersama dengan manusia. Kita bahkan mesti menjauhi apa yang tidak ada bimbingannya dari syariat Islam, tidak ada bimbingannya dari agama Allah. Karena itu dalam ayat disebutkan wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh atau sifat jahiliyah. Kenapa? Karena kalau kita tidak berpaling dari mereka, tidak ada bedanya kita dengan mereka. Tidak ada bedanya kita dengan mereka. Wallahul musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala, an ibni Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Rasulullah bersabda, allimu wa yassiru wa la tu'assiru, wa idza ghadiba ahadukum falyasqut. Beliau bersabda, ajarkanlah kepada manusia agama ini, mudahkanlah urusan mereka, jangan kalian mempersulit mereka. Dan apabila ada di antara kalian yang marah, hendaknya dia padamkan dengan diam. Hendaknya dia padamkan dengan diam. Demikian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kita masih dalam bab sama tadi, memberi pemaafan dan memberi kelapangan atau pelapangan kepada manusia. Tentunya yang menjadi pokok syahid di sini yaitu wa idza ghadiba ahadukum falyasqut. Apabila kalian murka marah, maka padamkanlah dengan diam. Seorang tidak mungkin akan memberi pemaafan kalau dia mengikuti kemurkaannya. Seorang tidak mungkin akan memberikan kelapangan bagi seseorang kalau dia mengikuti kemurkaannya. Karena kemurkaan itu adalah provokasi setan. Kemurkaan itu adalah provokasi setan. Ketika kita mengikuti kemurkaan, kemarahan, kita terprovokasi oleh syaitan yang akhirnya kita tidak bisa memaafkan. Yang muncul dendam, yang muncul kemurkaan yang menjadi-jadi. Karena itu datangnya dari syaitan, tentunya agama ini pasti membimbing bagaimana kita selamat dari godaan dan tipu daya syaitan. Di antara bimbingannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau murka, diamlah, padamkanlah dengan diam. Tentunya dari bimbingan beliau ini dapatkan pelajaran yang besar. Karena dengan diam itu dapat memadamkan kemurkaan. Dengan diam dia akan meninggalkan api yang menyala, yang dibakar oleh setan, kemudian menjadi padam. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dan juga ulama yang lainnya tentunya, sebagaimana maknanya, kemurkaan yang didapati pada seorang hamba, itu didapatkan dari kalbu, dada dia yang mendidih dan membara, sehingga muncullah bentuk kemurkaan. Dan sekali lagi tadi sudah kita katakan, ini adalah provokasi syaitan. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "La taghdab," sebanyak 3 kali kepada sahabatnya ketika meminta wasiat, "Wasiatkan saya ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "La taghdab, la taghdab, la taghdab." Tentunya wasiat Rasulullah ini pertama diberikan kepada memang siapa yang dia pantas untuk mendapatkan wasiat tersebut, disesuaikan dengan keadaannya. Kedua, wasiat ini kepada keumuman manusia agar tidak membawa perangai murka, tidak membawa sifat murka, marah. Jadi murka atau marah secara umum tentunya adalah perangai perkara yang dibenci. Karena banyak kerusakan dari kemurkaan. Hanya saja Islam memberikan tempat murka itu kepada tempat yang benar. Kalau diinginkan murka karena agama Allah, karena agama Allah, dia murka ketika agamanya dihinakan, dia murka kalau nabinya dilecehkan, dia murka kalau apa yang datang dari agama ini dihinakan. Maka murka di sini mahmud, terpuji. Jadi ditempatkan. Namun pada keumumannya kemurkaan yang datang dari manusia, apabila itu tidak diinginkan dengan apa yang dibimbing oleh agama, inilah yang dilarang, karena murka di sini jelek. Murka di sini jelek. Cukup kalau kita katakan dengan kemurkaan seorang bisa melakukan hal yang memudaratkan dirinya dan manusia yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena itu seorang meninggalkan kemurkaan. Bagaimana cara meninggalkan kemurkaan tersebut? Kita telah dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dengan apa? Dengan diam. Di antaranya dengan diam. Diamlah. Karena diam ini akan memadamkan kemarahan. Dan dengan diam, nantinya akan muncul rasa lapang dengan apa yang dia dapatkan. Apa yang dia dapatkan yang memberatkannya. Karena kapan dia tidak diam, dia ngomong, dia ngomel, dia berbicara kiri kanan serampangan, ini akan membawa dia semakin murka. Setan akan semakin membakar, menyalakan api kemurkaan, emosi, tidak akan ada pemaafan. Tapi kalau dia diam, akan surut, akan muncul pikiran yang cerah, pandangan yang ke depan, yang tentunya hasilnya memberikan kelapangan dan memberikan pemaafan. Kalau dia ingin membalas, dia mampu. Kalau ingin dia mendatangkan yang lebih dari gangguan yang diperhadapkan, dia mampu. Tapi dia memberi pemaafan. Dia tinggalkan dendamnya karena wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya. Bukan karena riya, bukan karena ingin dilihat orang, bukan karena sesuatu, tetapi karena Allah. Karena Allah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena itu, tinggalkan kemurkaan, kemarahan. Sebagaimana datang dari hadis Rasulullah tadi, La taghdab. Secara umum untuk kita semuanya. Kemudian dalam hadis, alimu wa yassiru wa la tu'assiru, ajarkan agama Allah. Tentunya ketika kita mengajarkan agama Allah, maka akan didapati kebaikan di tengah-tengah kita dan manusia. Tidaklah agama Allah ini diajarkan kecuali mendatangkan kebaikan. Bahkan rusaknya manusia ketika mereka tidak mempelajari agama Allah. Ajarkan agama Allah. Bagaimana cara mengajarkan agama Allah? Ya tentunya dengan kita duduk bersimpuh, belajar. Setelah itu kita ajarkan. Balighu anni walau ayah. Walaupun mungkin satu ayat yang kita ajarkan, tapi kita di atas ilmu. Balighu anni. Bukan kita mengajarkan satu ayat, kita sendiri enggak paham ayat tersebut. Tapi balighu anni, ajarkan walaupun satu ayat dengan ilmu. Akan bermanfaat. Ajarkan. Kemudian, alimu, ajarkan agama Allah. Kemudian, orang yang sudah mendapatkan ilmu, memahami agama Allah, tentunya dia akan memudahkan urusan manusia. Yassiru. Tidak sebaliknya, dia berilmu tapi menyulitkan manusia. Tapi yassiru. Bagaimana memudahkan urusan manusia? Tentunya agama ini yang luas, tidak kaku, tidak sempit, dalam segala urusan manusia pasti akan melapangkan. Orang yang tidak paham agama akan menyulitkan. Karena itu kata Rasulullah, jangan kalian sulitkan manusia, tapi lapangkan mereka. Yassiru, berikan kelapangan dengan kelapangan agama tentunya. Bukan kelapangan tapi menurut kita. Kalau menurut kita akan diinjak, didatangi apa yang diharamkan oleh Allah. Itu kalau kelapangan dari kita. Atau apa yang dibenci oleh Allah. Tapi lapangkan manusia dengan kelapangan agama Allah. Jangan kita sulitkan. Sebagai contoh misalnya, ada seorang tidak mampu sholat berdiri karena dia sakit, agama Allah mengizinkan dia apa? Duduk. Jangan kita mengatakan jangan, tidak boleh duduk. Ini namanya menyulitkan dengan apa yang dimudahkan, dilapangkan oleh agama Allah. Biarkan dia sholat duduk. Inilah yang dikatakan yassiru, berikan na'am kemudahan. Wala tu'assiru. Sehingga demikian tentunya kalau kita hubungkan dengan bab secara umum hubungannya, ketika mereka telah berbuat salah, mereka minta maaf. Maaf, yassiru, mudahkan, berilah pemaafan. Jangan tu'assiru, jangan kamu sulitkan. Gak mau memaafkan. Sampai kiamat, saya tidak memaafkan. Sampai kiamat loh. Artinya dia telah wafat pun dia tidak memaafkan sampai datangnya hari kiamat. Kan seperti kata itu. Sampai kiamat saya tidak memberikan maafkan. Ini menyulitkan. Perlu untuk diketahui orang yang bermusuhan akan datang di hadapan Allah nanti dengan permusuhannya. Apakah kita siap? Apakah kita siap? Di pengadilan Allah, bisa jadi kita yang disalahkan bahkan. Sehingga kita pun memaafkan. Kita mampu untuk membalas, kita mampu untuk mendatangkan yang lebih. Tapi Allah memerintahkan untuk memberi pemaafan. Yassiru, mudahkan. Ketika dia meminta maaf, dia menyadari kesalahannya, kita pun memaafkan sudah. Tidak lagi mendatangkan kesulitan-kesulitan padanya. Inilah mungkin tentunya hubungannya. Kalaupun ini adalah nas secara umum, tapi kita ambil satu sisi bahagiannya. Bahwa agama ini memudahkan. Jangan agama ini dijadikan untuk menyulitkan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah keterangan-keterangan yang baik ini. Karena telah masuk waktu duhur, kita cukupkan dan mohon maaf dengan segala kekurangan yang ada. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man wala walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.